banyak yang sudah datang. Mudah-mudahan Oke. Mudah-mudahan dimaklumi, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, Allahumma amin. Oke, pertama hadis taqdir al-mar'ah wa lam tuha la yanqud al-wudu. Hadis ke-70 bukan sekarang. Hadis ke-70. Ya. Kita pahami judulnya. Dari judulnya beliau sudah menghakimi taqdilul mar'ah walam suha layan qudul wudu. Taqdil artinya mencium. Qabbali ya qabbilu mencium. Di sini maknanya mencium siapa? Siapa yang mencium? Perempuan. Ya perempuan di sini mar'ah di sini ya umum, mau istri, mau apa, kayak. Ini mar'ah di sini. Hukumnya umum. Taqdilul mar'ah mencium perempuan. Atau bisa katakan lebih umum lagi, mencium lawan jenis. Baik lawan jenis yang masih manusia atau yang bukan. Jin. Walam suha dan lams memegang, menyentuhnya. Menyentuh perempuan. La tidak yanqud, membatalkan al-wudu. Nih, sudah beliau hakimi Syekh Abdullah bin Fauzan. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawaddha. Akhrajahu Ahmad wa da'afahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala, yuqabbilu, qabbala artinya mencium, ba'd nisa'ihi, ba'd artinya sebagian wanitanya, sebagian istrinya maksudnya. Ba'du di sini berarti seperti ada kemungkinan berbilangnya jumlah perempuan yang beliau cium. Ya tentu saja semua istri beliau pasti beliau cium. Nah, summa kharaja ila sholati. Kemudian kharaja keluar, Rasulullah keluar ila sholat, menuju sholat. Maksudnya di sini bisa menuju masjid atau keluar untuk sholat, dua-duanya. Maknanya bisa dua. Keluar dari rumah menuju ke tempat sholat atau keluar untuk sholat. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Walam yatawadda di sini sebenarnya bisa disalahpahami juga. Rasul mencium sebagai istrinya, kemudian keluar. Nah, beliau tidak berwudu. Berarti fahami bahwasanya beliau pernah sholat tanpa wudu. Iya, beliau sholat tanpa wudu. Habis nyium istrinya, keluar, terus sholat. Yang mencium istrinya berarti dia wudu. Bisa dipahami seperti itu kan? Nah, sekarang kita bikin khilafiyah, masalah khilafiyah ini. Boleh mencium apa, boleh sholat dengan syarat bersucinya mencium istri. Terus kita bilang ini masalah khilafiyah, ini hanyalah pemahaman kita, antum harus hargai pemahaman kita. Oke. Tapi yang maksudnya di sini adalah bahwasanya Nabi SAW telah suci sebelumnya, kemudian mencium sebagian istrinya, beliau keluar menuju masjid, sholat, dan beliau tidak wudhu. Berarti ini tidak membatalkan, atau mencium istri tidak membatalkan wudhu. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa dha'afahu al-Bukhari, dan Imam al-Bukhari mendhaifkan hadis ini. Dhaifnya karena ada dua sebab itu. Dhaifnya hadis ini karena ada dua sebab. Sebab yang pertama, di antara jalur dalam jalur hadis atau silsilah atau sanad hadis tersebut ada yang dhaif atau tidak diketahui, mursal. Bentar, itu yang kedua. Itu yang pertama, namun kemudian ada bantahan dan itu tidak benar yang pertama. Adapun yang kedua, bahwasanya di antara sanad tersebut ada keterputusan, inqita, yaitu mursal, irsal, keterputusan. Dan keterputusan inilah yang menyebabkan hadis ini dhaif. Namun jika hadis ini dhaif memang, bukan berarti hukum yang berlaku itu tidak sesuai dengannya. Karena bisa saja hadis dhaif maknanya benar, atau hadis dhaif tersebut ternyata sesuai dengan prinsip syariat dan lain-lain. Bahkan hadis palsu pun kadang maknanya benar, tapi yang salah adalah penisbatan terhadap Nabi yang tidak boleh sama sekali. Nah, itu dinisbatkan, masalahnya dinisbatkannya. Al-Fawaid. Satu, al-awwal, istadalla bihadzal haditsi man qala inna taqdilal mar'ati wa lamsaha la yanqudul wudu. Yang pertama, istadalla, telah berdalil bihadzal hadits, dengan hadis ini, man qala, man disini artinya yang, orang yang berkata atau ulama yang berkata, inna taqdil al mar'ati, inna sesungguhnya taqdil, apa tadi taqdil? Mencium perempuan, walam saha, dan menyentuhnya, la yan fudul wudu, tidak membatalkan wudu, sesuai dengan hadis ini. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang berdalil dengan hadis ini? Wa huwa qaul Abi Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dikatakan dalam kitab Bada'i' As-Sunair, salah satu kitab mu'tabar dalam mazhab Hanafi, dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad diriwayatkan oleh Abu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni. Perkataan atau pendapat pertama ini sebenarnya sudah ada di dalam salaf. Di antara sahabat yang mengatakannya juga adalah Imam Ali bin Abi Thalib, terus Ibnu Abbas, kemudian di antara tabi'in ada Atha dan juga Thawud dan lain-lain, dan Al-Hasan Al-Basri. Dan pendapat ini bahwasanya mencium perempuan dan menyentuhnya tidak membatalkan wudu adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan untuk kalangan sekarang itu Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Yang pertama, berdalil dengan hadis ini. Tapi bisa juga tanpa berdalil dengan hadis ini pun ada dalil lain. Kemudian ada pendapat yang kedua, wal qawlu tsani, perkataan yang kedua, anna lamsal mar'ati yanqudul wudu'a mutlaqo, bahwasanya menyentuh perempuan membatalkan wudu secara mutlaqo. Secara mutlaq berarti apa? Keadaan apapun, bagaimanapun, yang penting kalau menyentuh saja sudah membatalkan. Sawa'un akana bisyahwah, sawa di sini baik atau sama saja itu dengan syahwat, au biduni syahwat atau dengan tanpa syahwat, وهذا قول الشافعية ورواية عن أحمد. يعني نعرف الكتان مذهب الشافعي dan riwayat dari Ahmad. Namun yang masyhur sekarang dari mazhab Syafi'i yang diikuti bahwasanya menyentuh perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Itu salah satu cabang dari perbedaan mazhab dalam mazhab Syafi'i saja. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang membatalkan secara mutlak dengan kondisi apapun, dengan syahwat atau enggak. Kedua, yang membatalkannya jika bersentuhan dengan selain mahram. Dan dengan syarat juga bersentuhannya harus dengan batnil kaf, yaitu dengan ini, tangan ini. Kalau misalnya bersentuhannya hanya dengan misalnya kulit ini, dengan misalnya dengan perempuan, dengan kulit perempuan lain, enggak membatalkan. Itu salah satu mazhab dari mazhab Syafi'i. Yang itu yang dipegang oleh Abu Syuja itu. Termasuk dalam ya, jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua. Yang mutlak membatalkan baik dengan syahwat atau enggak, dengan mahram atau bukan. Dan yang kedua dengan mahram. Atau kalau misalnya bukan mahram, maka batal. Dan itu pun dengan syarat menyentuhnya dengan perut, tangan, dengan batin luka. Adapun jika menyentuh dengan yang lainnya, maka tidak. Kenapa sih kok begitu? Karena menyentuh perempuan itu isharatun li syahwat, menyebabkan bangkitnya syahwat. Nah, menyebabkan bangkit syahwat ini berpotensi untuk mengeluarkan mazi. Sehingga bisa jadi mazi keluar enggak sadar. Nah, kenapa dia sekarang yang perkataan salah satu mazhab Syafi'iyah yang kami kenal? Itu kenapa kok khusus untuk non mahram? Kenapa? Karena kalau misalnya sama mahram itu enggak nafsu. Iya, sama mak sendiri misalnya enggak ada nafsu. Sama adik sendiri atau sama yang lainnya. Tapi kalau sama selain mahram, wah ini, istri boleh mana mahram? Itu emang belum dinikahi kok mahram. Sudah menjadi dinikahi, enggak bisa diharamkan lagi untuk dinikahi. Ini udah nikah ya kok istri. Bahkan diajarkan untuk menyentuhnya kok istri, beda lagi. Dan ini dalam hadis ini yang disentuh oleh Rasulullah istri. Itu makanya itu mazhab Syafi'i. Ya karena mengandung nafsu. Itu ya itu karena mazhab Syafi'i yang tahu karena bisa wa atau tidak syahwat. Nah, makanya di sini mazhab Syafi'i salah satunya ini. Namun yang kemarin kita pelajari dalam mazhab Abi Syuja harus dengan mahram, selain mahram. Adapun istri, kalau misalnya istri dengan syahwat atau enggak dengan syahwat, kalau kepercayaan kita ya, selama maksudnya masalah Indonesia batal kan? Ya, itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan hadis ini memang dhaif, mereka tidak mengikutinya. Kemudian ada perkataan ketiga di halaman berikutnya, halaman 16. Wal qaul tsalits. Perkataan ketiga at-tafsir. At-tafsir artinya perincian. Wa huwa, nah perincian itu adalah annahu bahwasanya in kana lamtu bi syahwatin in kana, jika alamtu pemegangan itu bi syahwat, dengan syahwat, kalau misalnya pemegangan itu dengan syahwat, naqadul wudu, wudunya menjadi batal. Wa in lam yakun bi syahwah lam yanqud, dan jika tanpa syahwat maka tidak membatalkan. Wa hadza huwa al masyhuru min al madhhabi 'inda al hanabilah, dan ini adalah yang masyhur, yang tersohor, yang terkenal, min al madhhab, dari madhhab. Minal mahab di sini adalah dari apa yang pergi kepadanya dari pendapat. Maksudnya dari apa yang ada dari pendapat-pendapat kaum atau mazhab Hanabilah. Al-mazhab di sini juga maksudnya adalah mazhab Hanbali. Wa huwa qawlu Malik, perkataan Imam Malik dan juga sebagian orang salaf. Yang rajih mana? Dirajihkan oleh Syekh Abdullah. Pertama, tanpa membatalkan sama sekali. Jadi mulai sekarang jika ada yang berkeyakinan bahwasanya itu membatalkan, lebih baik ganti keyakinannya, pindah keyakinannya. Pertama, karena darurat. Nah, karena darurat memang. Karena darurat, iya. Silakan aja. Kalau yang mau ikut perkataan kedua masih bersikeras dengan pendapat kedua, silakan. Tapi baiknya kembali ke yang pertama. Ya, ini menyentuh tidak bermasalah. Selama tidak keluar mazinya. Kalau misalnya keluar mazi, lagi sampai keluar mani atau sampai gimana-gimana, itu tidak lagi. Itu hukuman akhirat. Itu hukuman akhirat. Tidak ada kaitannya dengan penghukuman kesucian dalam wudhu, tidak ada kaitannya. Itu hanya itu berasal di akhirat nanti. Makanya gambarannya itu gambaran akhirat, bukan gambaran duniawi. Tidak ada pengaruhnya dalam hukum thaharah. Begitu. Seperti misalnya kalau misalnya antum mencela orang tua misalnya. Mencela orang tua dosa kan? Apakah itu membatalkan wudu antum? Tidak. Nah, tapi kan sama aja, karena hukumannya yang diomongin hukumannya di akhirat bukan di dunia. Dosanya malah besar sekali. Oke, kemudian yang berikutnya, hukum syakki fil hadatsi ma'a tayakkuni thaharah. Hukum syak itu adalah ragu-ragu. Tadi la raiba fi, la syakka fi. Dalam surah Al-Baqarah. Nah. Apa? Syadz. Oh beda. Kalau syadz itu do'if artinya. Syadz itu ghorik, aneh-aneh, asing-asing. Syadz itu asing. Syudz itu keterasingan. Kalau syak atau syukuk itu keraguan-raguan. Hukum syak fil hadatsi ma'a tayakkuni thaharah. Hukumnya ragu-ragu perihal hadas bersamaan dengan keyakinan akan kesucian. Maksudnya asalnya kita ini yakin, maksudnya kita ini sudah suci. Namun ada sesuatu yang berupa keraguan-raguan bahwasanya apakah saya ini ada hadasnya atau enggak. Itu akan tergambar ketika kita memahami hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a." Jika wajada menemukan ahadukum seorang dari kalian fi batnihi di perutnya sesuatu. Berarti kalau misalnya antum menemukan, kalau misalnya dengan zahirnya saja maknanya gimana ini? Apa yang kita temukan di perut? Maksud dari wajada di sini yaitu merasakan adanya bolak-balik atau goncangan udara di perutnya. Itu seperti suara di lambung. Kalau bahasa Arabnya itu adalah korkorof. Karena bunyinya bahasa Arabnya korkor. Jadi ada suara di lambung. Suara lapar atau apalah. Atau apapun suara. Fa'askala alaihi. Maka askala itu memberikan masalah atasnya. Yaitu itu membuat suatu permasalahan, pertanyaan dalam dirinya. Akhoroja minhu syai'un amla. Di sini artinya apakah? Khoroja telah keluar minhu dari perutnya syai' sesuatu amla atau tidak. Jadi ada yang keluar enggak ya? Ada yang keluar enggak ya? Padahal baru dengar perutnya doang. Terus kemudian terasa seperti ada yang mendorong-dorong dari dalam untuk segera menuju keluar cepatnya. Fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sawta. Fala, maka janganlah. La di sini berarti sebenarnya la menafikan, tapi maknanya la nahiyah melarang. Maka janganlah yakhrujanna keluar. Nun di sini salah satunya adalah nun taukid mutsaqqalah. Itu yang berat. Ini jangan sampai kamu keluar minal masjid. Atau jangan sampai dia itu orang tersebut keluar dari masjid. Hatta yasma'a sawta. Sampai dia itu mendengar ada suaranya. Maksudnya ini bukan suara gurok-gurok gitu kan. Tapi suara keluarnya. Au yajida riha. Atau mendapatkan baunya. Gimana? Jadi kalau ada kayak mau buang angin misalnya, kemudian tidak ada yang namanya bau atau nggak mendengar suaranya sama sekali, dan ini mendengar suaranya suara dari punyanya dia, bukan punya orang. Jadi kalau orang misalnya buang angin, kemudian kita juga batal enggak? Orang buang angin dipahami lihat mahasiswa. Berarti kalau mendengar suara kentut, kita batal semua. Yang benar-benar. Dan yang bau, bau siapa ini? Nah, ini kan, jadi di sini kalau kita pahami, bahwasanya di sini kan dua, sama dan syum. Berarti pendengaran dan ini. Itu bukan sesuatu yang mahsur atau bukan dua hal itu saja yang dibatasi, sehingga masih ada hal-hal yang lain yang membuat kita merasa yakin bahwasanya itu milik kita. Misalnya merasa gerbangnya sudah ready for itu, walaupun tanpa suara dan tanpa aroma. Kalau misalnya kita pahami zahirnya doang, berarti ada pembatasan. Berarti kalau berbau keluar, walaupun kita merasa, keluar tuh. Nggak ada bau. Nggak begitu. Karena tanda-tandanya ada lain. Tanda-tandanya ada lain. Ada yang lain. Seperti sudah merasa keluar. Sudah merasa benar-benar keluar. Merasa gitu. Nah, kalau sudah merasa gini, udah. Walaupun nggak mencium, nggak terdengar, wajib untuk membatalkan sholatnya. Atau wudhunya sudah batal. Kenapa disebut syam dan juga b? Kenapa pendengaran dan ininya? Karena kebanyakan dari itu. Kita memastikannya dari itu. Kalau sudah tercium, berarti sudah pasti. Kalau kita merasa ragu-ragu, kita ini keluar apa enggak ya? Keluar apa enggak? Tapi lupa atau gimana? Atau enggak merasa atau gimana? Tapi ternyata tercium, berarti itu sudah meyakinkan bahwasanya sudah keluar dari punya kita. Nah sekarang bagaimana jika ternyata dia budek? Budek, gak bisa dengar. Kan dia merasa. Kan punya perasaan. Bagaimana Pak? Batal, kalau misalnya dia merasa, dia yakin itu keluar. Gak merasa yang gak bisa. Terus dia lihat riha. Kalau misalnya dia misalnya begini Yusan, gak bisa niru apa-apa. Tapi dia merasa dia batal dan dia yakin dengan perasaan itu batal. Kemudian kalau sampai itu dia langsung mencium sesuatu atau mendengar atau ketika mencium, apakah dia harus murojaah setelah itu? Tadi saya ini gak ya mengulang memori apa janjian ini punya saya ini? Itu malah menyibukkan diri. Jadi yang paling terpenting dipastikan dulu keluar apa enggak. Nah, kalau misalnya enggak yakin keluar apa enggak, kemudian ada ciuman, ada bau enggak. Ya, nomor pertama dari faedahnya, al haditsu dalilun ala anna al mutatahhira idza syakka fil hadatsi lam yalzamul wudu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang suci jika dia ragu, idza syakka, jika syakka ragu fil hadats, perihal hadats, lam yulzimhu atau yalzamhu bisa tidak mengharuskan baginya wudu. Tapi kalau misalnya yang keadaan tidak sholat, disunahkan baginya wudu. Maksudnya supaya menenteramkan hatinya. Kemudian yang kedua, hadal hadithu, hadis ini dalilun, sebuah dalil ala qa'idatin azimah, atas sebuah kaedah fiqhiyah, kaedah fiqhiyah yang besar, agung, min qawa'idis syariah, dari kaedah-kaedah syariat. Wahia, dan kaedah tersebut adalah al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang sudah yakin asalnya begitu, la yazulu, tidak jatuh atau tidak hilang, bisyak, disebabkan oleh keraguan. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah yakin seperti ini, terus kemudian ada keraguan, ada was-was, yang yakin ini tidak berarti batal, tapi yang syak, yang ragu-ragu inilah yang kita batalkan, kita hilangkan, sehingga tetap pada keyakinan. Wa annal asla baqa'u ma kana 'ala ma kana. Ini juga kaidah juga fikihiyah. Al asl, asalnya itu adalah baqa', membiarkan apa yang tadinya sebagaimana apa yang tadinya. Ini terjemahannya susah ini. Coba dipahami. Jadi membiarkan apa yang tadinya sebagaimana tadinya, seperti awalnya, ya itu. Kalau kita terjemahkan di sini kan al-asal, asalnya, bako, membiarkan, membakakan, menetapkan makanan apa yang tadinya ala sebagaimana yang tadinya, begitu. Jadi tidak ada perubahan. Asal dari sesuatu itu membiarkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlaku, apa yang sudah menjadi baku, ya kan? Asalnya begitu. Seperti bersuci, asalnya kalau kita setelah wudu asalnya apa? Suci. Nah, untuk seterusnya selama tidak ada pembatalan, maka asalnya adalah kembali kepada kesucian, begitu, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, dalal hadithu ala anna riha naqidun lil wudu. Dalal hadith, hadith ini menunjukkan ala anna, atas bahwasanya rih atau angin, di sini rih yang di sini maksudnya adalah kentut ya, naqidun lil wudu. Naqid adalah pembatal wudu. Sahih enggak? Kenapa kok rih membatal wudu ya? Kenapa sih? Benar, makhoraja minas sabilain kan ilah. Semua darah yang keluar dari kedua kemaluan najis ya? Enggak, anak tanya masalah lain. Najis ya? Darah yang keluar dari pantat misalnya, najis. Yang keluar dari kemaluan depan, najis. Baik itu istihadah, haid, atau nifas atau darah laki-laki yang memang penyakit kemudian keluar dari kemaluannya, najis semua. Tapi kalau misalnya angin kentut itu, najis atau enggak? Kalau najis usah batal semua orang yang mencium kan? Karena sesuatu yang najis masuk ke dalam jasad hidung ke orang lain. Kalau gitu kan batal. Kalau gitu, Allah Akbar. Mau kutuk, ah batal dah. Kasihan sampai imamnya semua batal nanti. Kasihan, jadi bagi-bagi pembatalan wudu sih. Sekalian kan, sekali sebut 10 pulau terlampau ini. Oke, kemudian hadis berikutnya. Ma ja'a fi anna massaz zakari la yanqudul wudu. Apa yang datang dari hadis perihal bahwasannya massaz zakar menyentuh zakar. Zakar apa artinya di sini? Kemaluan laki-laki yang depan. La yanqud al wudu, tidak membatalkan wudu. Zakar di sini termasuk di dalamnya juga testis ya. Jadi bukan pelitnya saja, testisnya juga keseluruhannya. Kemudian An Talq bin Ali radhiyallahu anhu qol, dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu yang berkata, qala rajulun, telah berkata seseorang. Talq bin Ali ini sahabat ya. Nah, beliau berkata, enggak, anak belum mati. Coba kita lihat. Bukan. Qala rajulun, tapi beliau sudah sahabat. Talq bin Ali sahabat. Beliau berkata, seseorang berkata, di sini rajul di sini adalah mubham ya. Mubham itu berarti enggak dikenal, majhul, enggak diketahui siapa kan. Nah, dalam silsilah sanad itu, kalau ada seseorang meriwayatkan an rojulin dengan lafaz begini, qala rojulun, telah berkata seseorang, itu dalam silsilah rantai sanad. Atau qala syaikhun, telah berkata seorang syaikh. Itu kalau ada seperti itu, maka dihukumi apa? Majhul, mubham, sehingga riwayatnya menjadi lemah. Ya enggak? Ya enggak jelas, siapa ini orang ini? Tapi ada tapinya. Sahabat disepakati oleh kaum muslimin itu semuanya udul, adil dan siqah. Nah, di sini Talq bin Ali adalah seorang sahabat. Seorang sahabat itu lazimnya, normalnya meriwayatkan pasti dari seorang sahabat. Berarti rojul di sini pasti adalah seorang sahabat, ya kan? Ya. Kalau udah begitu berarti nggak ada kita katakan majhul, mubham, nggak ada masalah kayak gitu lagi. Karena sahabat, sahabat semua istiqoh, walaupun di sini tidak diriwayatkan siapa sahabatnya. Begitu. Ini namanya mursal sahabi, bukan. Karena di sini ada rojul disebutkan. Disebutkan rojulnya siapa, tapi tidak diketahui. Ini berarti majhul. Masastu atau mubham, lebih tepatnya lagi mubham. Mubham namanya. Masastu zakari, seseorang berkata, I hold my zakar, saya telah memegang zakar saya atau menyentuh zakar saya. Atau dia berkata alkohol, atau dia berkata ar-rajulu yamassu atau yamassu zakarahu fi shalah alaihi wudu, alaihi wudu. Ar-rajulu, seseorang yamassu zakarahu, mengusap atau memegang zakarnya fi shalah, ketika sholat ini, memegang zakarnya ketika sholat. Di sini kan di sini berarti di dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Alaihi wudu, apakah atasnya wudu, wajib atasnya wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "La, tidak. Innama huwa bab'atun min sungguhnya huwa di sini kembali ke zakar. Sungguhnya zakar itu adalah bagian dari kamu. Bagian di sini maksudnya anggota tubuh kamu, sebagaimana yang lainnya, anggota tubuh kamu yang lainnya. Berarti ketika menyentuhnya maka tidak diwajibkan wudu. Akhrajahul khamsah, maksudnya berarti al-Qurrajul Khomsah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan Ahmad. Selain Bukhari dan Muslim, Sunan Arba', Sunan yang empat, Imam Sunan, dan juga Imam Ahmad. Wa sahhahahu Ibnu Hibban. Wa qala Ibnu Al-Madini, Ali bin Al-Madini wafat pada tahun 234. Huwa ahsanu min hadithi Butrah. Hadith ini, hadith tolok ini, itu lebih baik daripada hadith Butrah. Nanti hadith Butrah akan datang selain ini. Jadi nanti kita akan menjamak duanya. Jadi yang pertama, lihat, yang kita bahas barusan adalah hadith, siapa? Hadith tolok. Tolok itu laki-laki. Ya, tolok. Nanti saya bilang hadith tolok. Tolok ini yang laki-laki. Nah, nanti setelah ini adalah hadith Butrah. Busra ini perempuan. Oke. Nah, nanti kita akan mengetahui apakah membatalkan atau enggak mana yang kita pilih. Hadis berikutnya 73. An Busra. Ya, judulnya dulu ma ja'a fi anna mas-zakari yan tudur. Itu lawan dari judul sebelumnya ya. Lawan dari judul sebelumnya. Tentu saja diterjemahkan ya, paham insyaallah. An Busra binti Safwan radhiyallahu anha. Busra binti Safwan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Man, barang siapa massa menyentuh dzakarahu, zakarnya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Lam di sini fal ada lam mati di sini. Lam di sini adalah lamul amr, lam perintah. Dan asalnya perintah adalah wajib. Kalau mesti dipahami seperti itu, berarti mengusap zakar itu mewajibkan wudu. Akhrajahul Khamsah diriwayatkan oleh Imam Sunan dan juga Imam Ahmad, wa sahhahu At-Tirmidzi. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Imam Al-Bukhari berkata, huwa ashahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini adalah hal yang paling sahih dalam bab ini, yaitu dalam pembahasan tentang masdar zakar, menyentuh zakar. Nah, sekarang halaman berikutnya ini agak ribet. Kita pahami dengan penggambaran dari saya aja biar enak. Tentang masuk zakar apakah membatalkan wudu? Para ulama berbeda pendapat ya. Para ulama berbeda pendapat dan secara global pendapat mereka terbagi menjadi tiga jalur, tiga metode. Metode yang pertama di sini di garis bawahi. Yang pertama masukul awal matlat an-nasakh. Berarti yang pertama dari cara metode an-nasakh. Yang kedua maslak at-tarjih, bukan majlis tarjih, maslak at-tarjih. Yang ketiga adalah maslak al-jama'. Sebelumnya kita masuk ini, kita perlu tahu bahwasanya hadis Busra dan hadis tolok itu zahirnya bertentangan. Nah, jika ada dua dalil yang secara zahir terpandang bertentangan, maka ada beberapa tarekat atau metodologi bagaimana caranya untuk menyimpulkan hukum dari dua dalil yang bertentangan tersebut, mana yang lebih sahih mana yang lebih enak dipakai, mana yang lebih layak dijadikan parfum. Nah, bagian ulama menggunakan maslak atau metode nasakh. Nasakh artinya berarti menghapus hukum yang lama dan diganti dengan hukum yang baru. Ya. Nasakh artinya penghapusan. Removal. Penghapusan, ya. Nah, di sini nasakh maksudnya menghapus hukum salah satu hadis yang bertentangan ini dan mengangkat hukum yang satunya lagi dan memakainya. Nasakh ini biasa digunakan ketika diketahui sejarah turunnya hadis atau sejarah terbilangnya hadis tersebut. Nah, misalnya dari satu hadis. Ini adalah hadis Tolok yang tadi pertama, ya. Ini adalah hadis Busroh. Hadis Tolok dan hadis Busroh ini. Jika para ulama mengetahui bahwasanya hadis Tolok ini ternyata lebih akhir di zaman Rasulullah dibandingkan hadis Busra, sementara hadis Busra itu ada di awal-awal Islam misalnya, berarti kita harus mendahulukan hadis Tolok karena di akhir sementara ini di awal, berarti ini menghapus yang awal, bukan sebaliknya, yang awal menghapus yang akhir. Gak mungkin, gak bisa. Tapi yang akhir menghapus yang awal itu jika diketahui bahwasanya memang hadis tersebut di akhir, lebih berakhir, atau ini lebih awal daripada ini, begitu. Nah, ini nasakh namanya. Kalau kita perhatikan yang pertama untuk yang nomor 2 ini, maslak al-awwal, maslakut tarjih, maslakut nasakh. Hadis Talq bin Ali yang tadi pertama itu yang mengatakan bahwasanya tidak membatalkan, itu mansukh, dihapus dengan hadis Busroh. Yang hadis Busroh itu menyuruh apa? Man masa zakarahu fayatawaddo, harus wudu. Itu nasakh. Berarti di sini dipahami bahwasanya hadis Talq ini itu duluan tadinya. Nah, kemudian datanglah hadis Busroh yang berakhir. Jadi ini hadis Busroh menasakh hadis Talq, diganti yang ini hadis Busroh yang mengatakan man masa zakarahu fayatawaddo, memegang zakar berarti harus wudu. Paham? Tetapi kita lihat di sini, lakin, masih maslak al-awwal yang terakhir, lakin al-qawlu bin nashi fihi dha'f. Tetapi perkataan atau metode nasakh di sini menasakh hadis Talq kemudian menggunakan hadis Busroh di sini itu dhaif, karena sebenarnya tidak ketahuan dari segi sejarah mana yang lebih awal, tidak bisa dipastikan, berarti lemah. Kemudian yang kedua, ini paham ya, yang nasakh pertama paham ya, penghapusan. Yang kedua, maslak at-tarjih. Tarjih itu adalah memutuskan satu di antara dua hukum yang bertentangan atau hukum yang berbeda pendapat mengenainya dengan dalil yang lebih kuat atau indikasi atau qarinah atau penguatan yang lebih kuat dari yang lainnya. Itu tarjih. Jadi di antara dua pendapat atau tiga pendapat atau empat pendapat itu memilih salah satunya, itu adalah tarjih, artinya menguatkan salah satunya. Nah, para ulama mentarjih hadis Busroh bin Sokwan di atas hadis Talq. Berarti yang pertama tadi yang atas itu kan dia kan memilih Busroh, ya kan? Memilih hadis Busroh. Yang tarjih juga merujukkan hadis Busroh, berarti membatalkan. Ya. Berarti ini dua nih ulama-ulama yang berbeda ini, dua-duanya memihak pada hadis Busroh. Di sini berarti mewajibkan wudu, ya kan? Di sini mewajibkan wudu. Berarti mereka ini yang memegang nasakh dan memegang tarjih, mereka mengatakan bahwasanya memegang zakar itu membatalkan wudu. Yang ketiga, al-jama'. Jama' itu adalah mengkompromikan. Mengkompromikan, menggabungkan antara dalil-dalil yang bertentangan, ya. Kemudian diambil tadipati hukum hasil dari penggabungan tersebut atau penjamakan dalil-dalil tersebut. Dari keseluruhan cara, bagaimanapun jama' itu adalah cara yang terawal dan terbaik sebenarnya. Terawal dan yang terbaik. Menjamak dalil-dalil itu adalah cara terawal dan yang terbaik. Nah, jama' di sini menjamak antara hadis tolok dan hadis busra. Walaupun bertentangan, tapi cobalah dikompromikan keduanya dari berbagai sisi. Sehingga mengatakan, sehingga mereka tidak langsung membatalkan secara mutlak. Nah, jadi di sini hukumnya relatif kalau yang jamak, karena menjamak. Yang menjamak terbagi kemudian menjadi dua kelompok. Nah, pihak atau golongan yang menjamak antara mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, yang al-awwal anna mas zakari yustahabu minhul wudu mutlaqan. Di sini kelompok yang pertama istihbab. Maksudnya apa istihbab? Menyunahkan wudu. Wudu hukumnya sunnah. Wudu setelah mengusap ini atau memegang zakar hukumnya sunnah dan tidak membatalkan puasa, kita membatalkan wudhu. Begitu. Ini yang menjamak. Kalau yang ini kan sebenarnya mengatakan batal wudhunya, batal wudhunya, ya kan? Nah, yang ini tidak. Wudhu ini enggak batal, tapi hukumnya sunnah ending wudhu berikutnya. Itu yang pertama. Sempalan dari golongan ketiga. Nah, kemudian yang kedua dibedakan dari segi syahwat. Saya tulis syahwat aja. Nah, dibedakan dari segi syahwat. Misalnya, kalau memegang zakar dengan syahwat, maka batal. Oke, jadi yang ini yang jamak dan kalau kita pilih yang mana? Antum yang mana antum? Keyakinan akidah antum yang mana? Kalau yang jamak yang terakhir dengan syahwat. Antum biasanya pakai yang satu dua. Oh, kalau kodimnya apa perkataan lamanya? Jadi gimana? Istihbab atau syahwat atau ini? Kalau yang di sini enggak ada rojinya, tapi kalau saya memilih yang ini. Oke. Langsung. Langsung. Memegangnya langsung. Bagi kalau bagi anak pribadi sunnah untuk berwudu kembali. Oke, mohon dibacakan. Yang maslak at-tarjih. Sebentar. Kita baca dulu yang ini. Yang halaman sebelumnya, halaman 17. Nanti insya Allah akan ketemu siapa-siapa ini. Kawaidnya. Kawaid untuk hadis ke-72 pada halaman 17. Nomor pertama, satu saja jalan. Al-hadis dalil dengan pola. Hadis Talq bin Ali yang tidak mewajibkan wudhu ini ada dalil bagi yang mengatakan inna masa zakari layan kudur wudhu, sebenarnya memegang zakar tidak membatalkan wudhu, li'annahu wasafahu bi'annahu bab'atun min al-insan. Karena Rasulullah SAW mensifati dasar sebagai salah satu bagian dari tubuh manusia. Seperti mengusap atau memegang minyak aja. Ini perkataan siapa? Perkataan Hanafiyah, sebagian Malikiyah dan sebagian dari Imam Ahmad. Tapi al-jama' di sini, ini adalah perkataan mazhab al-Hanafiyah, sebagian mazhab Malikiyah dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, tapi bukan berarti itu mazhab Hanbali, belum tentu. Kemudian halaman berikutnya halaman 18 nomor 1. Al hadis dalilun liman qala. Ini hadis mustrah. Awasannya inna masa zakari, sesungguhnya memegang zakar. Wa kadha masul farji atau masal farji. Begitu juga dengan memegang kemaluan wanita yang kudul wudu, membatalkan wudu. Dan ini ada perkataan siapa? Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i wa huwa qaulun wa qaul fil mashhuri anhu, dan perkataan Imam Maliknya, bukan mazhab Syafi'iyahnya, bukan mazhab Malikiyahnya, tapi Imam Maliknya mengatakan wudu batal. Tapi kalau Malikiyah secara umum mazhab tidak batal. Wal masyhur fi mazhab Ahmad, dan yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad atau Hanbali. Berarti di sini nasab dan tabjih itu perkataan siapa? Mazhab Syafi'iyah, Malik, dan dari mazhab yang masyhur dalam mazhab Imam Hanbali. Sekarang yang berkata tentang nasab, siapa aja mereka? Mereka adalah Ibnu Hibban, kemudian Imam Tabrani, sebenarnya ahli hadis. Kemudian Ibnu al-Arabi seorang faqih dan ahli hadis, mazhabnya adalah Maliki. Itu yang mengatakan dengan nas. Kemudian Imam Baihaqi, selain itu juga Imam Baihaqi dalam mazhab Syafi'iyah, karena Imam Baihaqi salah satu alim mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Hazm mazhabnya Zahiri, tekstual. Namun perkataan nas ini sekali lagi dhaif, lemah. Jadi yang ini perkataan ini lemah. Kemudian yang tarjih, jadi yang masuk ini lebih condong ke Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Tarjih itu di antara yang mengatakannya adalah Imam As-Sana'ani, pengarang kitab Sunnatul Salam, dan diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mengatakan bahwasanya hadis Busra itu lebih kuat maknanya, kemudian akhirnya dijadikan istimbat hukum dan akhirnya berhukum dengan kaidah bahwasanya memegang zakar itu membatalkan wudu. Adapun yang terakhir, yang terakhir itu yang mengatakan bahwasanya wudu itu istihbab, sunnah aja, tidak wajib. Itu perkataannya Imam Syafi'i. Perkataannya Imam Syafi'i. Justru Imam Syafi'i sendiri berkata seperti itu, bahwasanya wudu itu sunnah bagi yang zakarnya terpegang. Dan begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sunnah. Yang apa? Ayo. Alam al-Rabi. Oh. Iya. Oh, ini yang kedua ya. Oh, Syafi'i juga ya. B Bisa saja ini salah satu perkataan Imam Syafi'i di qaul qadimnya atau di qaul jadidnya gitu. Jadi memang dua-duanya bisa diriwayatkan kepada Imam Syafi'i, baik yang membatalkan atau enggak. Tapi yang lebih cocok lagi yang membatalkan. Mewajibkan wudhu. Iya. Soalnya batal. Karena membatalkan. Kemudian yang terakhir di sini tidak disebutkan siapa. Yang penting apa? Di dalam atau di luar sholat di sini maksudnya? Jika tangan atau memegang antar kulit dasar dan juga tangan. Ada pertanyaan? Yang apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung di ini. Bagaimana dengan memegang kemaluan belakang? Kalau misalnya bagian dalamnya membatalkan, bagian dalamnya menurut rahat itu yang mazhab Syafi'i. Itu saya temukannya di Abi Syujan. Itu bagian mazhab Syafi'i membatalkan. Enggak. Di nawakil al-wudu, saya ingat saya enggak. Coba dicari nanti apakah kalau dubur itu membatalkan atau tidak. Dicari lagi coba. Tapi kalau yang sedikit-sedikit tidak. Karena jika farj aja tidak membatalkan, maka dubur juga. Karena yang di farj itu misalnya farj itu mengandung syawat kan. Kalau yang dubur enggak. Nah sebagian ulama salah satu ilat mengapa bisa wudunya batal karena bisa mengundang syahwat. Kalau tidak mengundang syahwat sebenarnya enggak ada masalah. Ini cuma ilat di ilat enggak, kalau syaratnya enggak ada. Syaratnya menyentuh langsung aja. Kalau syarat yang lain-lain enggak. Iya, syaratnya dengan menyentuh aja. Dengan menyentuh dengan apapun, nanti bagian tangan ini. Begitu. Kalau dubur itu tidak ada syahwatnya. Jadi tidak ada ilat yang menjadikannya batal ketika dipegang. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu batal. Memegang farj, memegang kubul dan dubur itu batal. Dalam mazhab Syafi'i pembawaan. Adik yang apa? Itu masing-masing pendapat ahlul hadis. Lebih baik dari segi ini, sana. Iya, hadis paling sahih di sini maksudnya paling sikhok semuanya, perawinya dibandingkan dengan hadis yang tol. Jadi itu pendapat ahli hadis saja. Dan pendapat itu sebenarnya bisa kalau misalnya dijadikan tarjih. Bisa. Tapi kan itu pendapat mereka. Kalau kita lebih baik sebelum tarjih itu menjamak. Jadi ketika ada yang namanya ta'aruf antara dalil-dalil, seorang mujtahid itu yang harus dilakukan olehnya yang paling pertama itu adalah menjamak atau mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut sebelum mentarjih. Maksudnya jangan ditarjih dulu, coba digabungkan dulu, siapa tahu tertemukan hal yang bagus, adil gitu. Karena semuanya diambil, jadi kan adil, tidak meliburkan yang ini, tidak yang semuanya yamir dan bukan. Nah, setelah itu, kalau misalnya tidak bisa dijamak, kalau dikompromikan sama ini tidak bisa, bertentangan sekali. Maka mulailah dengan nasakh. Nasakh berarti dihapus salah satunya. Dilihat dari segi sejarah periwayatannya, sejarahnya. Apakah perkataan Nabi ini lebih dulu daripada ini? Kalau lebih dulu berarti kita hapus. Ya, itu jika tidak bisa dijamak. Tapi setelah kalau misalnya ternyata bisa dijamak, ya udah, dijamak aja. Jadi hadis yang tol kita pakai, yang tol tadi hadisnya apa? Tidak masalah kan? Tidak membatalkan. Kalau hadis Busro membatalkan. Kita jamak dengan qarinah dan ilat. Makanya di dalam jamak ini apa? Syahwat. Karena kalau syahwat itu terlarang, jadi kita memakai syahwat itu kita ambil dari segi apa? Dari segi hadis Busro. Hadis Busro kita pahami bahwasanya dianjurkan berwudu atau dia berwudu ketika apa? Ketika ada syahwatnya. Kalau nggak ada syahwatnya, kita pakai hadis tol. Gitu. Nah. Bagaimanapun yang jamak lebih baik. Setelah itu kalau tidak bisa, barulah kita tarjih. Kalau gitu, ya barulah kita nafas, hapus, kita lihat sejarahnya. Kalau misalnya sejarahnya ternyata tidak kuat, tidak kita ketahui bahkan, maka mulailah dengan tarjih. Dan tarjih banyak ini yang, bukan salah, tarikatnya. Di antaranya, melihat dari sisi perawi. Kalau misalnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim, maka dia lebih dirojihkan daripada riwayat sunan saja. Begitu. Kalau misalnya riwayat dan Muslim bertentangan, maka dirojihkan riwayat Bukhari. Kalau ternyata salah satu riwayatnya dhaif dan satunya sahih, maka itu sebelum ada jamak, ya itu memang dhaif dhaif nggak boleh dipakai, nggak usah dipakai, nggak usah ada tarjih. Iya, kalau sahih baru. Adapun sahih dengan hasan, sahih yang dipakai. Antum bertaklid aja sama ijtihad para ulama. Tapi jangan baiknya sih tidak hanya jangan membaca selesai. Tapi antum juga teliti mereka tuh gimana sih sebabnya mereka mentarjih gitu misalnya. Apa sih sebabnya gitu? Itu lebih baik. Jauh lebih baik karena dengan itu akan ada ketentraman yang lebih dan insyaallah kayak gitu ilmunya lebih kuat insyaallah. Jadi meneliti juga. Memang itu juga. Seperti itu. Iya. Taklid juga kan ada beberapa derajat. Ada beberapa derajat. Jadi sebagainya taklid namun kritis. Jangan cuma taklid dan serba ikut saja. Gitu. Walaupun untuk yang seseorang yang udah punya usul fikih dan juga misalnya ilmu hadis itu bisa dia mentarjih, mungkin mentarjih suatu permasalahan itu mungkin dan diperbolehkan jika memang dia sudah punya ilmunya. Jadi bukan berarti seseorang itu harus disebut mustahid dulu secara mutlak disebut mustahid. Oh dia orang mustahid baru boleh mentarjih, enggak. Talibul ilm, kalau misalnya dia punya ilmu alatnya untuk suatu permasalahan misalkan masalah ini, dia bisa meneliti dari dalilnya, dia mentarjih itu bisa dan boleh. Tapi mungkin di bab lain dia nggak bisa. Jadi bukan berarti seorang baru dikatakan mustahid kalau semua bab fikih itu udah bisa, ya enggak. Itu salah pemahaman yang salah dan kebanyakan orang memahami gitu. Kayaknya orang memahami gitu bahwa mustahid itu hanyalah label, bukan. Mujtahid itu asalnya dari ijtihad, perbuatan. Nah, perbuatan itu kadang dimiliki oleh orang, seseorang kadang enggak. Kadang seorang bisa beristiqat di masalah haid dan nifas, kadang dia enggak bisa di masalah nikahnya. Gitu. Jadi pemahamannya jangan dipahami bahwasanya yang namanya mujtahid itu harus level Imam Syafi'i, Imam Nawawi, atau Syekh yang sekarang kayak Syekh Utsaimin misalnya. Enggak. Gitu ya. Jangan salah. Nah, kalau misalnya levelnya belum bisa bahasa Arab, misalnya, belum bisa bahasa apa aja, itu pasti dia bertakwid. Pasti. Nah, pasti. Walaupun dia mengaku mutabi' dan sebagainya, nah, beritiba. Ya benar, beritiba dari satu sisi, tapi pasti dari banyak sisi dia bertakwid. Karena orang, karena gak paham bahasa Arab. Di bacaan ayat hadis gak paham. Istimbat hukumnya gak bisa, itu. Begitu Mas Angga dan kawan-kawan. Kalau aku sudah jelas berarti kita sudahi aja ya. Atau ada pertanyaan silakan dikirim langsung atau tidak ada. Tadi itu di sini. Ini sama Terima kasih.